Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita al-mumti' fi ilmi tasrif. Naam, barakallahu fikum. Yang kita sempat libur selama sekitar 2 pekan ya, karena antum menghadapi tes hifdz dan juga tes tulis. Nah, dan malam ini kita mulai lagi. Malam ini kemudian juga insyaallah malam besok dan malam lusanya, 3 malam berturut-turut. Kemudian pekan depannya nanti libur lagi ya. Nah, untuk memanfaatkan masa-masa liburan pondok untuk mudik dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan pada pembahasan yang telah lewat kita sudah memasuki bab ke-9, subbab ke-9. Nah, masih bab pertama dan di subbab ke-9 yaitu taqsimul ismi bin nadhari ila ta'yinihi. Pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Nah, tentang pembahasan isim nakirah dan ma'rifat. Lalu kita juga membahas tentang pembagian isim ma'rifat. Sudah dibahas tentang isim ma'rifat yang pertama, yang kedua, barakallahu fikum, dan juga isim ma'rifat yang ketiga, keempat, lalu sekarang masuk ke isim ma'rifat yang kelima, itu isim yang beral ma'rifat. Kepada santri yang bisa mewakili untuk membantu membaca, tafadhol dibaca ya. Mungkin kita pilih dua santri bergantian biar enggak capek. Tafadhol Mas Fauzan. Barakallahu'alaikum. Isim yang beral ma'rifat. Satu, pengertian isim beral ma'rifat yaitu isim yang berawalan al-ma'rifat yang memberikan kejelasan pada isim tersebut. Contohnya ar-rajulu, lelaki itu atau lelaki tersebut. Al-mar'atu, wanita itu atau wanita tersebut. Al-kitabu, kitab itu atau kitab tersebut. As-sa'atu, jam itu atau jam tersebut. Naam, barakallahu fikum. Isim ma'rifat yang kelima adalah isim yang beral. Naam, barakallahu fikum. Al-ma'rifat. Naam. Al yang menunjukkan isim tersebut menjadi jelas, menjadi tertentu. Nah, seperti kalau kita mengucap rajulun itu artinya seorang laki-laki. Kalau kita kasih al ar-rajulu maka menjadi jelas artinya pak laki-laki itu atau laki-laki tersebut. Nah, artinya ketika mengucap rajulun yang dia itu nakira, ini umum. Rajulun di sini umum, bisa berlaku pada siapapun yang dia itu laki-laki dewasa, bisa dikatakan sebagai rajulun. Baik dia itu soleh, zaid, amr, baik tetangga kita, baik saudara kita dan yang lainnya, selagi dia itu laki-laki dewasa maka bisa dikatakan rajulun. Berbeda dengan ucapan ar-rajulu. Ar-rajulu ada alnya, al yang menunjukkan artinya laki-laki tertentu. Laki-laki tersebut, laki-laki tertentu, siapa yang sedang dimaksud dalam pembicaraan. Barakulahikum. Kalau dalam kalimat misalkan kita bikin contoh, ja'ani rajulun, telah datang kepadaku seorang laki-laki. Ini masih umum, penyebutan laki-laki ini umum. Kemudian kita sebut lagi war rajulu talibun bil ma'had al faruq. Dan laki-laki itu war rajulu, ada sedikit si al di situ. Dan laki-laki itu laki-laki siapa yang tadi disebutan datang? Ja'ani gitu ya. Nah, berarti al di situ untuk menunjukkan perkara yang sudah jelas, yaitu menunjuk kepada siapa laki-laki yang dimaksud yang datang tadi. Dan laki-laki itu huwa talibun bil ma'had al faruq, adalah siswa atau santri di ma'had al faruq. Nah, itu contoh ya. Seperti juga pada al mar'atu al kitabu as-sa'atu. Nah, farqul fikum. Di lanjutan. Yang kedua, pembagian al. Al terbagi menjadi dua, yaitu al ma'rifat atau ahdiyah dan al jinsiyah atau istighraqiyah. A. Al ma'rifah atau al ahdiyah. Al ahdiyah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama al lil ahdi zihni, yaitu al yang masuk pada kata yang sudah jelas diketahui dalam hati ingatan pembicaraan atau yang diajak bicara. Hati ingatan pembicara. Atau diketahui dalam hati ingatan pembicara atau yang diajak bicara, meskipun tidak disebutkan ucapan sebelumnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idh huma fil ghor. Ketika mereka berdua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada di dalam gua itu, yaitu Gua Tsur. Naam, barakallahu fikum. Al ma'rifat, naam, disebut juga al ahdiyah. Yang jenis yang pertama ya, al ma'rifat yang jenis pertama disebut al ma'rifat al ahli zihni. Naam. Barakallahu fikum. Atau sebelum itu al ma'rifat disebut juga al ahdiyah. Kemudian al ini terbagi menjadi tiga, ma'rifat atau al ahdi li zihni. Naam. Artinya apa? Al ini masuk pada kata ya, yang di situ ada kata yang terlewat dari pengetikan, silakan dilengkapi, yaitu al yang masuk pada kata. Naam. Yang sudah jelas, sudah diketahui dalam hati ingatan pembicara ataupun yang diajak bicara. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, idh huma fil ghor. Nah, di situ fil ghor. Ghor, ghorun artinya gua. Gua ya. Kalau ada alnya berarti gua tertentu, gua tersebut yang sudah diketahui oleh pembicara ataupun yang diajak bicara. Nah, meskipun enggak disebutkan nama guanya, gua apa di situ, Gua Tsur. Nah, al di situ untuk menunjukkan pada perkara yang telah diketahui. Kenapa? Karena cerita kisah ini masyhur. Kisah Rasulullah SAW dan Abu Bakar masuk ke dalam gua ini, kisah yang masyhur. Yang namanya adalah Gua Tsur. Tanpa disebutkan nama guanya, hanya dikasih al, maka itu sudah mencukupi. Karena al di situ untuk menunjukkan al untuk ahdi lidihni, yaitu untuk menunjukkan perkara yang sudah jelas, yang sudah diketahui dalam hati atau ingatan pembicara ataupun lawan bicara. Nah, seperti juga pada firman Allah Ta'ala pada halaman 112, dan buka 112, idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, ayat itu dipindah ya, dipindah itu untuk dalil pada pembagian al yang pertama. Ketemu idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, di bawah pohon itu ada alnya kan? Asyajarah. Di bawah pohon apa? Pohon yang sudah diketahui oleh para sahabat yang ketika mereka ketika itu di bai'at di bawah pohon tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau enggak salah bai'at Ridwan ketika itu. Naam, ini salah tempat pengetikan ya. Jadi itu tempatnya pengetikannya di Al-Ahdiyah lidhni. Naam. Itu contoh yang kedua. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon itu, yaitu pohon apa? Pohon yang sudah diketahui oleh para sahabat. Pohon apa ketika itu mereka di bai'at? Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ini jenis al yang pertama. Kita sekarang masuk jenis al yang kedua, yaitu al lil ahdi dzikri. Nah, kelanjutan bacaan. Nah, yang kedua al lil ahdi dzikri, yaitu al yang masuk pada isim nakirah yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya ar-rasulu dan asy-syajaratu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Asy-syajaratu dicoret untuk atas itu. Contohnya pada kata rasul pada firman Allah taala. Contohnya kata rasul pada firman Allah taala. Contohnya pada kata ar-rasul pada firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, kemudian antum tambah lagi ayatnya kurang lengkap nulisnya, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Tambahannya itu ya. Apa tambahannya? Fa'asa fir'aunur rasula ar-rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, syahidnya di ayat ini disebutkan rasulan, rasulan nakira. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nah, rasulan di sini yang nakira. Lalu disebut setelah itu fa'asa fir'aunur rasula. Nah, ada alnya kan? Nah, ar-rasul yang ini yang dimaksud dalam pembahasan kita, yang setelah fir'aun ini ar-rasula ada alnya. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, barakallahu fikum. Apa yang ada pada kata ar-rasul? Al li ahdi fikri, apa? Yaitu al yang masuk pada isim nakiro yang telah disebutkan sebelumnya. Isim nakiro ini disebutkan sebelumnya, lalu disebut lagi pada kata berikutnya yang diberi al, yang diberi al. Nah, maka al di situ namanya apa? Al li ahdi fikri. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus sang rasul kepada Fir'aun. Nah, rasulan tanpa al di situ nakira. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, membangkang kepada rasul tersebut. Tadi artikan rasul tersebut, ya enggak? Rasul yang mana itu? Rasul yang dikirim kepada Nabi Fir'aun, rasul yang dikirim kepada Fir'aun, afan. Allah masya'an. Rasul mana ini yang dikatakan fa'asa fir'aunur rasula? Rasul mana? Rasul yang dia itu diutus kepada Fir'aun. Nah, diutus kepada Fir'aun. Maka al di situ al untuk li'ahdi dikri. Nah, untuk masuk pada kata yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami menyiksa Fir'aun dengan adab yang pedih. Contoh lain kalau dalam kalimat biasa yang bukan Quran, kita mengatakan ja'ani rajulun wa rajulu talibun bil ma'had al faruq. Nah, seperti contoh yang di awal tadi, ja'ani rajulun, datang seorang laki-laki, wa rajulu, dan laki-laki itu siswa di ma'had al faruq. Nah, gitu kan. Nah, ada ar rajulu di sini, ada al untuk apa? Li ahli dzikri, untuk menunjukkan perkara yang sudah disebutan sebelumnya. Apa penyebutan sebelumnya? Yaitu laki-laki yang datang, ja'ani rajulun. Nah, barakallahu fikum. Itu li ahli dzikri. Nah, bisa enggak ar-rajulu untuk li ahli dzihni? Bisa enggak? Bisa, tergantung konteks kalimat. Li ahli dzihni juga tergantung konteks kalimat. Nah. Jadi tergantung konteks kalimatnya apa di situ. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Nah, syaitnya seorang rasul, nakiro, rasul itu ma'rifat. Rasulan sama ar-rasula. Nah, lalu contoh berikutnya yang istora itu, kalau contoh yang itu dipindah ya, yang id yubayyunaka tahta syajara dipindah ke ahli ahli dhihni. Ya, baca. Istara itu farsan summa farosan. Istara itu farosan summa bi'tul farosa. Nah, saya membeli kuda lalu saya jual kuda tersebut. Nah, aksanta. Nah, di sini al farosa yang kata yang paling akhir ya. Dalam kalimat itu ada kata paling akhir al farosa. Ada alnya enggak? Al apa di situ namanya? Ali ahli dikri, untuk menunjukkan pada isim yang telah disebutkan sebelumnya. Paros apa yang disebutkan sebelumnya? Paros yang dibeli. Nah, gitu kan. Paros yang dibeli. Istaritu farosan, aku telah membeli seekor kuda. Fuma bi'tul farosa, lalu aku menjual kuda tersebut. Nah, berganti. Sekarang siapa? Mas Adil Hadi jawab. Nah. Yang ketiga adalah al-lil ahdil hudur, yaitu al yang masuk pada isim nakirah yang memiliki arti sekarang atau waktu hadir. Contohnya kata al-yawma pada firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Ay al-yaumul hadir wa huwa yaumu Arafah. 6. Yaumu Arafah yang tulisannya Arabah diganti menjadi Arafah. Wa huwa yaumu Arafah. Aksantum. 6. Yang ketiga ini adalah al li ahdi hudur, yaitu al yang masuk pada isim nakiro yang memiliki arti sekarang atau waktu hadir. Contohnya al-yaum, yaumun, yaumun artinya hari. Kalau dikasih al, al-yaum, nam, artinya apa? Hari ini, hari tersebut. Namun dibaca fathah ya, al, al-yauma. Nam, untuk dorof, nam, barakulahikum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Artinya apa? Al-yaumul, al-yaumal hadira wa huwa yaumu Arafah. Nam, barakulahikum. Al di sini artinya bukan hari itu atau bukan hari tersebut, namun artinya hari ini. Al, al di situ menunjukkan arti hadir. Nah, bisa enggak al memiliki arti lainnya pada yaum, afan al yaum bisa memiliki arti lainnya pada al yaum, bisa tergantung konteks kalimat. Seperti misalkan antum mengucap ja'a yaumul imtihan, datang yaumul imtihan, hari ujian. Wal yaum nakhafu min minal fashali misal. Dan wal yaumu hari itu adalah hari kami takut dari kegagalan. 6. Tergantung konteks kalimat ya. Kalau di sini konteks kalimatnya yang kita baca al yauma akmaltu lakum dinakum, al di situ untuk lil ahli lil ahdil hudur karena memiliki arti hadir atau sekarang. Naam. Barakallahu fikum. Contoh lain dibaca, Ustazul Hadi. Artinya hari sekarang pada waktu itu yaitu hari Arafah. Naam. Lalu ji'tul yauma, aku datang hari ini. Ai al-yaumul hadiru alladhi nahnu fihi. Artinya pada hari sekarang kita berada padanya. Naam. Barakallahu fikum. Selesai dari pembagian al yang jenis pertama. Apa itu? Al-ma'rifat. Al-ma'rifat terbagi menjadi tiga. Al-ma'rifat li ahdi dhihni, yaitu yang berkaitan dengan ingatan antara pembicara dan yang diajak bicara. Yang kedua al-li ahdi fikri, yaitu yang berkaitan dengan kata yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Lalu al-li ahdi hudur, yaitu pada, ya, pada al, al ini memiliki arti hadir atau sekarang. Nam, yang B sudah di apa pergantian nanti berpindah lagi. Yang B. B al jinsiyah atau istighraqiyah. Al jinsiyah atau al istighraqiyah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama istighraqil afrad. Al istighraqil afrad yaitu al yang masuk pada kata yang mencakup semua afrad atau individu. Al ini menempati lafaz kullun, kullun. Kullun, nah, yang tulisannya kalun diperbaiki kullun. Nah, al ini menempati lafaz kullun. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ai khuliqu kulli insa kullu insanin min jinsihi dha'ifan. Artinya setiap individu dari jenis manusia dijadikan atau diciptakan bersifat lemah atau dalam keadaan lemah. Naam, barakallahu fikum. Al-jinsiyah atau disebut al-istighraqiyah. Naam. Al ini juga terbagi menjadi tiga seperti al-ma'rifat terbagi menjadi tiga. Naam. Yang pertama istighraqil afrad. Al yang mencakup semua individu, istighraqil afrad. Jadi al yang masuk pada kata yang mencakup semua individu. Nah, semua individu. Al ini menempati lafad kul. Artinya apa? Kalau alnya dibuang bisa diganti menjadi kata kul. Seperti al insan, alnya dibuang menjadi kulu insanin. Ahad, al ahadu menjadi kulu ahadin. Nah itu. Barakallahu fikum. Contoh pada firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, kalau bukan Al-Quran, kita misalkan merubah al, kita ganti kul, maka bisa kita katakan wa khuliqa kullu insanin dha'ifan. Nah, gitu ya. Artinya apa? Setiap manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, artinya al di sini mencakup semua jenis dari individu yang disebutkan. Al insan itu jenis, isim jenis. Kenapa? Karena di membawahi banyak individu. Gitu ya. Al insan, manusia. Di situ ada bisa mencakup orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika dan lainnya. Bisa mencakup laki-laki, perempuan, besar kecil. Gitu. Nah, itu semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, itu yang dimaksud dengan al dimaksud dengan apa? Mencakup semua afrad individu. Barakallahu fikum. Kemudian yang jenis yang kedua, lanjutan bacaan. Jenis yang kedua adalah bisa berganti, berganti. Jenis yang kedua adalah istighraqil jami' khosaisil afrad. Contohnya antarajulu ilman ay kamilu fi hadhihi sifah. Anda laki-laki yang sempurna ilmunya. Antarajulu ay ijtama'at fika kullu sifatir rijal. Artinya engkau adalah laki-laki yang memiliki ilmu, engkau adalah laki-laki yang memiliki semua sifat terpuji yang ada pada laki-laki, berilmu, pemberani, dermawan dan lain-lain. Nah, barakallahu fikum. Al jinsiyah yang kedua adalah al istighraqil jami' khasa'isil afrad. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Pada contoh antarrajulu ilman atau antarrajulu. Naam. Al yang masuk pada kata ar-rajul di sini artinya bukan al untuk makrifat lagi, atau bukan artinya untuk li dzikri, li ahdi dzikri atau li ahdi dzihni, bukan untuk itu ya. Sekarang artinya untuk apa? Untuk al-jinsiyah atau al-istikroqiyah, yang istikroqnya untuk istikroq khosaisil afrod. Nah, untuk kekhususan individu. Maka arti dari antarrojulu ilman, Anda laki-laki yang sempurna ilmunya. Antarrojul, antarrojulu. Nah, artinya apa? Antarrojulu alladhi istama'at fika kullu sifatin, kullu sifatir rijal. Nah, bukan diartikan antarrajulu kamu adalah laki-laki itu, bukan itu maksudnya di sini, bukan itu ya. Nah, boleh enggak arrajulu diartikan laki-laki itu? Boleh kalau diartikan untuk al li ahdi dzikri atau ahdi dzihni, namun lihat konteks kalimatnya. Itu ya. Nah, barakallahu fikum, dilanjutkan. Yang lanjut gantian berganti. Mas Fauzan lagi. Yang ketiga al li ta'rif al mahiyah, yaitu al yang masuk pada isim untuk menjelaskan hakikat atau tabiat isim tersebut secara umum tanpa memandang kepada setiap individunya. Nah, jenis al yang ketiga ini li ta'rifil mahiyah, masuk pada isim yang untuk menjelaskan hakikat tabiat isim tersebut tanpa melihat setiap individunya. Seperti yang akan dicontohkan yaitu ar-rajul. Ar-rajul ini isim jenis karena mencakup banyak individu. Bisa mencakup Syed, Amr, Soleh, bisa mencakup laki-laki tetangga, laki-laki yang jauh, laki-laki yang dekat, yang tua, yang muda, dan yang semisalnya. Nah, barakulahikum. Artinya ar-rajul itu jenis ya. Nah, maka al ini ketika masuk pada isim jenis, yaitu isim yang memiliki individu-individu yang banyak. Nah, memiliki arti apa? Untuk menjelaskan hakikat dari jenis tersebut, hakikatnya. Hakikat jenis tersebut berbeda dengan hakikat yang lainnya. Seperti pada contoh, dibaca contoh. Contohnya ar-rajulu khairun minal mar'ati. Hakikat laki-laki lebih utama daripada wanita. Hakikat jenis laki-laki lebih utama daripada jenis wanita. Hal ini berlaku secara hakikat jenis, tidak pada setiap individunya. Sesungguhnya di sana banyak para wanita yang lebih utama dari kebanyakan laki-laki, seperti Maryam ibunda Nabi, ibunda Nabi Isa alaihi salam, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah atau Aisyah dan lainnya dari para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Zainab dan lainnya dari putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta wanita-wanita salihah lainnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Al yang li ta'rifil mahiyah, untuk menunjukkan hakikat dari isim yang disebutkan. bukan untuk menunjukkan pada perkara yang li ahli zikri, li ahli dhihni dan yang semisalnya. Sehingga ketika dikatakan pada contoh ar-rajulu khairun minal mar'ah, artinya apa? Hakikat laki-laki lebih utama daripada hakikat perempuan. Bukan diartikan laki-laki itu lebih utama daripada perempuan itu, bukan itu maksudnya. Nah, namun maksudnya apa? Hakikat laki-laki lebih utama daripada hakikat perempuan. Nah, dan karena hakikat laki-laki lebih utama, maka Allah SWT memilih para nabi dari kalangan laki-laki. Allah SWT mengutamakan warisan dilebihkan para laki-laki daripada para perempuan, yaitu 2:1. Allah SWT mengutamakan pemimpinan kepada para laki-laki dan sebagainya, yang menunjukkan apa, hakikat laki-laki lebih utama daripada hakikat perempuan. Namun ini secara hakikat, tidak pada setiap individunya. Sebab apa? Kalau kita lihat pada individunya, ada banyak laki-laki yang bejat, yang rusak. Yang utama malah perempuan-perempuan tertentu yang soleha, yang rajin beribadah. Gitu, itu ya. Nah, seperti yang dicontohkan pada bacaan di atas. Nah, berganti. Lanjutan bacaan. Catatan al-jinsiyah atau kata yang beraljinsiyah dihukumi nakirah secara arti atau makna, bukan secara lafaz. Nah, karena secara artinya dia artinya umum, mencakup siapapun. Adapun secara lafaz dia ma'rifat karena beral. Itu. Al apa ini? Al-jinsiyah, istikrohiyah tadi. Lanjutan. Al-ahdiyah atau isim yang beral-ahdiyah dihukumi ma'rifah karena lafaz, karena beral. Dan secara arti atau makna, dikarenakan menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas. Nah, secara lafaz dia itu ma'rifat karena beral. Secara makna juga ma'rifat karena menunjukkan kepada yang sudah jelas. Nah, yang F. F, yang F adalah isim yang mudhaf kepada ma'rifah, yaitu isim nakirah yang diidhafakan atau disandarkan kepada salah satu dari isim ma'rifah yang telah lewat. Maka isim nakirah tersebut menjadi ma'rifah karena penyandarannya kepada ma'rifah. Nah, terus contoh? Contohnya lafaz kitabun dimudhafkan kepada isim-isim ma'rifat yang telah lewat. Di antaranya, satu, al-mudhaf ila dhamir. Contohnya, kitabuhu, kitabuha, kitabuka. Yang kedua adalah al-mudhafu ilal ismil alam. Contohnya, kitabu Muhammadin, kitabu Abi Bakrin. Yang ketiga, al-mudhafu ilal ismil isyarah. Contohnya, kitabu hadar rajuli, kitabu hadhil mar'ati. Yang keempat, al-mudhafu ilal ismil mausul. Contohnya, kitabu alladhi ja'ani. Yang kelima, al-mudhafu ila al-ismu bil al. Contohnya kitabun nahwi, kitabul fiqhi. Naam, barakallahu fikum. Isim yang berikutnya yang ma'rifat adalah isim yang mudhaf kepada ma'rifat. Naam, ketika isim ini mudhaf kepada ma'rifat, maka ia menjadi ma'rifat. Naam, isim yang mudhaf itu yang apa? Di depan, yang depan itu mudhaf, yang belakang mudhafun ilai. Gitu ya. Contohnya kitabun. Kitabun ini isim nakirah. Lalu kita mudhafkan kepada dhamir menjadi kitabuhu. Nah, yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat, kitabuhu, gitu kan? Kitabun dimudhafkan kepada Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Yang tadinya kitabun itu nakirah, ketika mudhaf menjadi ma'rifat, kitabu Muhammadin. Kenapa? Karena mudhafnya kepada ma'rifat. Kepada ma'rifat yang telah lewat, yang berupa dhamir, berupa alam, berupa isim mausul, isim isyarah, isim beral. Nah itu, nah, seperti yang dicontohkan di sini. Ya, gantian baca Mas Bosan. Catatan. Catatan. Isim yang di depan disebut mudhaf dan yang di belakangnya disebut mudhaf ilaih. Kitabun nahwi, kitabu sebagai mudhaf, an-nahwi sebagai mudhafun ilaih. Isim yang mudhaf kepada nakirah adalah tetap nakirah, tidak berubah menjadi ma'rifat. Contohnya kitabu rajulin, kitabu mra'atin, kitabu nahwin. Naam. Kalau mudhafnya kepada nakirah maka tetap nakirah, tidak menjadi ma'rifat. Dan lanjutan yang G. Munada nakirah maksudah, yaitu isim nakirah yang dikehendaki ta'yinnya atau kejelasannya dengan dipanggil nida. Naam. isim nakiro ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena dipanggil, karena dikehendaki ta'yinnya. Yang tadinya rojulun masuk ya menjadi ya rojulu, gitu ya. Maka ketika itu menjadi ma'rifat. Ma'rifatnya apa? Karena apa? Karena munada nakiro maksuda ma'rifatnya. Nanti akan lebih jelas pembahasan ini di kitab Nahu. Kitab Nahu yang membahas tentang bab munada di mansubat. Nah, syaitnya apa? Ini bentuk ma'rifat. Bentuk ma'rifat karena kemasukan ya, nida. Kalau maksudnya kepada nakiro maksuda. Namun kalau maksudnya kepada nakiro garo maksuda, maka tetap nakiro. Seperti yang dalam bacaan berikut. Ya, lanjut bacaan. Contohnya, rojulun menjadi ya rojulu, wahai si laki-laki ini. Yang kedua, tilmidhun menjadi ya tilmidhu, wahai si murid ini. Nah, ini menjadi ma'rifat ya. Tilmidhun nakiro, ya tilmidhu menjadi ma'rifat. Rojulun nakiro, ya rojulun menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena nakironya nakiro maksuda. Adapun nakiro gero maksuda, maka tetap nakiro. Seperti yang akan dibaca pada bacaan berikutnya. Nah, disilakan baca. Kata rojulun dan tilmidhun menjadi ma'rifah apabila dipanggil dengan ta'yinnya, adanya kejelasan siapa murid atau laki-laki yang dipanggil tersebut, seperti menunjuk dengan jari atau semisalnya ketika memanggil. Adapun kalau memanggilnya tanpa ada kejelasan, maka kedua isim tersebut tetap nakiroh, dan ini disebut munada nakiroh ghairu maksudah. Contohnya, rojulun menjadi ya rojulan, wahai laki-laki. Tilmidhun menjadi ya tilmidhan, wahai murid. Nah, munada nakiro yang ghairu maksuda, yang tidak dimaksud, ini bisa terjadi seperti pada orang buta. Orang buta, dia mendengar di depannya ada banyak laki-laki sedang berkata, sedang ngobrol. Lalu dia ingin memanggil salah satu laki-laki itu, ya rojulan. Ya, atau dia tahu di depannya ada orang lain, lalu dia manggil ya rojulan. Nah, dia apa? Menginginkan laki-laki tertentu datang tanpa memaksudkan siapa laki-lakinya, karena dia enggak tahu, buta, gitu ya. Nah, ya itu maka menjadi apa? Nakiro ghairu maksuda, nakiro yang tidak dimaksud. Berbeda kalau nakiro yang maksuda seperti sang guru berkata kepada salah satu muridnya, ya talibu, huna ta'al, wahai si murid ke sini. Sambil memaksudkan kepada salah satu murid yang ada, maka itu menjadi nakironya maksuda. Nah, kalau ya Muhammadu, nah itu bukan nakiro lagi, langsung ma'rifat kalau itu ya. Barakallahu fikum, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan 6 subbab yang ke-9, yaitu bab tentang isim nakiro dan ma'rifat, taksimul ismi binadhari ila ta'yinihi. 6 Dan pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan melanjutkan bab tazkir. Nah, bab tazkir, lalu tersisa satu bab lagi, itu bab nasab setelah tazkir. Nah, dengan berakhirnya bab nasab, insyaallah kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu bab yang berkaitan, pembahasannya berkaitan dengan fi'il. Nah, barakallahu fikum. Apa ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Nah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.